بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، hadirin azakumullah, telah kita uraikan pada majelis yang pertama beberapa penghalang yang menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran atau menghalangi seseorang rujuk kepada kebenaran. Yang terakhir kali kita bahas ialah munculnya atau adanya perkara-perkara menyimpang, perkara-perkara yang batil yang muncul dari seseorang tokoh, seorang alim besar yang diterima oleh pihak masyarakat, sehingga karena ketokohannya, karena keimamannya, kealimannya, keilmuannya, dia pun dicintai oleh muslimin, dicintai oleh masyarakatnya, oleh para pengikutnya. Maka tatkala sang alim tersebut jatuh dalam sebuah kesalahan atau jatuh dalam sebuah penyimpangan, cukup berat bagi para pengikutnya untuk mengakui sebagai sebuah kesalahan dan kembali kepada kebenaran. Keterangan tadi sudah terlanjur cinta, terlanjur kagum, terlanjur mengagungkan tokoh tadi, alim tadi. Sudah membutakan mata hati mereka dan membuat tuli telinga mereka. Tidak mau lagi melihat argumentasi-argumentasi kebenaran yang disampaikan. Tidak mau lagi mendengarkan uraian-uraian al-haq yang disampaikan. Atau yang terakhir kali yang kita bahas ialah ahli batil, orang-orang yang menyimpang, yang menistahkan mazhab mereka, menistahkan gerakan mereka kepada seorang tokoh yang dimuliakan, mencolok, menunggangi fatwa-fatwa ulama besar, atau menunggangi statement-statement pernyataan ulama besar yang mungkin mendukung mereka. Nah, sehingga membuat mereka, secara khusus Ahlul Batil tadi, berat untuk menerima al-haq dengan alasan memiliki fatwa dari alim besar yang mereka tunggangi tadi. Di sisi yang lain, bagi kaum muslimin, awamul muslimin, mereka rancu dengan kebatilan yang ada pada mereka, dikarenakan yang mereka pandang itu ialah tokoh besar tadi, alim besar tadi yang ditunggangi oleh Ahlul Batil, orang-orang yang Ahlul Batil tadi. Nah, ditambahkan lagi poin berikutnya yang kita bahas sekarang. Dalam kondisi yang seperti itu, ditambah lagi satu poin, yaitu lemahnya semangat Ahlul Haq untuk menyuarakan kebenaran. Disebut dengan taqa'us ahlul haq. Lemahnya semangat ahlul haq untuk menyuarakan kebenarannya. Lemah mereka. Tidak punya daya untuk menyampaikan kebenaran. Mendiamkan sekian banyak kebatilan-kebatilan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menambah runyam permasalahan. Menambah kaum muslimin secara umum semakin susah untuk diajak kepada al-haq. Dan semakin membuat perkara batil, perkara menyimpang, gerakan-gerakan yang menyimpang itu semakin tersebar. Mereka leluasa menyampaikan kesalahan mereka, leluasa menyampaikan pikiran-pikiran mereka yang menyimpang, Di satu sisi ahlul haknya, para orang yang membela kebenarannya, tidak mau atau lemah dalam menyuarakan kebenaran. Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qutaybah rahimahullah, beliau menyatakan wa innama yaqlal batil bisukuti an. Sesungguhnya perkara batil, kebatilan, penyimpangan itu akan semakin kuat ketika dibiarkan, didiamkan. Juga disebutkan oleh al-Imam Ibnu Aqil al-Hanbali, beliau menyatakan lau sakata al-muhiqun wa nataqa al-mubtilun lata'awwad al-bashar ma syahadu. Kalau seandainya pembela-pembela kebenaran itu diam, tidak menyuarakan kebenarannya, sementara ahli batil, orang-orang yang menyimpang, menyuarakan batilnya, maka umat manusia nanti akan terbiasa dengan apa yang mereka saksikan. Karena yang lebih menguasai, yang lebih mendominasi, itu perkara penyimpangan, perkara kebatilan, sementara al-haq tidak ada warnanya, tidak ada suaranya, maka mereka umat manusia nanti akan terbiasa dengan nuansa kebatilan, terbiasa dengan nuansa penyimpangan. Wanteru malam misal itu, akhirnya mereka nanti mengingkari segala sesuatu yang tidak mereka saksikan tadi. Perkara yang batil dinyatakan sebagai al-haq, dikarenakan sudah biasa mereka lihat, biasa mereka saksikan, biasa mereka bersih dengannya, batil dikatakan hak. Sementara perkara al-haq yang baru datang, yang disampaikan kepada mereka, berhubung tidak pernah mereka saksikan, tidak pernah mereka lihat, diingkari, dianggap sebagai perkara batil. Yang batil dikatakan hak, yang hak dikatakan batil. Akhirnya apa? Fanaqa ramal mutabayyinu ihya'a sunnatin. Ketika ada seseorang yang kuat agamanya, berupaya menghidupkan sebuah sunnah, menghidupkan sebuah bimbingan Rasulullah SAW yang sunnah yang hak, angkara hanya langsung diingkari oleh umat manusia, bahwa nuha bid'atan, dan mereka mengira itu sebagai perkara bid'ah. Padahal sunnah, padahal al-haq, sebabnya adalah tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka saksikan. Selama ini yang mereka lihat, yang mereka saksikan penyimpangan-penyimpangan al-batil yang mereka anggap sebagai perkara kebenaran. Maka yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Allahul Musta'an. Dinyatakan pula oleh al-Imam al-Mughdili. Al-Imam al-Mughdili rahimahullah menyatakan wa ma adalla wa adalla illa tahawunul ulama bisqadhi bilhaq. Tidaklah sesat orang yang sesat, tidaklah pula menyesatkan orang yang menyesatkan, melainkan diantara sebabnya lemahnya para ulama untuk menyuarakan kebenaran, lemahnya para ulama untuk menyuarakan al-haq. Tidak ada gregetnya. Tahu gerget ya? Tidak ada, gimana bahasanya? Tidak ada semangatnya. Tidak ada gerakannya yang bagus begitu. Itu yang membuat akhirnya perkara yang menyimpang, perkara yang satu semakin meluas, semakin menyebar, dianggap perkara baik oleh masyarakat, sementara al-haq semakin menipis, semakin samar. Dan bahkan yang benar dikatakan salah, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang taat dikatakan maksiat. Allahul Musta'an. Alhamdulillah. Serta berikutnya, Lebih parah lagi suasananya itu kalau ternyata tokoh-tokoh kebenaran, para penyuruh-penyuruh al-haq yang tadi sudah tidak kuasa menyatakan al-haq, tidak punya gerakan yang gerget untuk menyuarakan al-haq, ternyata tertawa oleh arus kebabilan. Yang mestinya al-fatir dia ingin, ternyata yang fatir dia setuju. Dia setuju. Dia setuju. Ketika ada pihak yang berusaha untuk mengingkari yang fatir tadi, malah dimarahi. Dilarang. Semakin memperuncing permasalahan. Bagaimana Pak Ustaz tentang kondisi yang ada di masyarakat sekarang ini? Ya, susah bagi kita untuk menyatakan itu perkara yang batil. Susah bagi kita untuk mengatakan perkara yang menyimpang. Saya melihat di belakang mereka itu ada ulama-ulama besar, ada tokoh-tokoh besarnya. Lihat mereka ada fatwanya dan segala macamnya. Ditinjau ulang itu yang mengatakan batil itu. Allah. Akhirnya muslimin semakin terbiasa dengan al-batil tadi. Lah yang menyuarakan al-haq saja sudah mulai merekomendasikan al-batil tadi. Sudah mulai lenyo dalam menyuarakan al-haqnya tadi. Sudah mulai merekam gerakan-gerakan al-haq untuk mengimbangi perkara batil tadi. Semakin parah kondisinya. Maka umat akan semakin lama, semakin terbiasa dengan perkara penyimpangan, semakin terbiasa dengan perkara-perkara yang batil. Sementara al-haq semakin lama, semakin pudar. Semakin lama, semakin samar. Semakin lama, semakin hilang. Sehingga ujungnya nanti yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Allahumma musta'an. Itu yang sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Sudah ngerti itu perkara yang menyimpang, perkara yang batil, tak kuasa untuk menyuarakan al-haqnya. Gitu loh. Yang batil semangatnya luar biasa untuk dijalankan, diterukan dengan statement-statement yang mengerikan. Tapi yang ahli haqnya leyo-leyo, tidak punya keberanian, tidak punya semangat, tidak punya kritik, tidak punya yang seperti itu. Allahul Mustaan. Ini yang membuat orang-orang tadi kemudian susah untuk menerima kebenaran, mengetahui kebenaran atau kembali kepada kebenaran. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Belum lagi barakallahu fikum ditambahi lagi dengan propaganda-propaganda yang dilakukan oleh ahli batil untuk melariskan kebatilan mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Yang batil mereka hias-hiasi dengan perkara yang satu. Di sisi yang lainnya, ahli batil semakin berani, semakin lancang untuk menindas ahli haq. Orang-orang yang di atas kebenaran diopinikan sebagai orang-orang yang batil, orang-orang yang aneh, orang-orang yang menyimpang, dan segala macamnya. Dikasih gelar-gelar yang mengerikan sehingga umat lari daripada mereka. Ila akhirih. Propaganda-propaganda ahli batil pun semakin dahsyat. Maka semakin susah pula kaum muslimin tadi untuk menerima kebenaran. Allahul Musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini sebagian dari hal-hal yang menghalangi orang untuk sadar, untuk menerima al-haq, untuk rujuk kepada al-haq. Sebagian kecil. Masih banyak lagi yang lain-lainnya lagi barulah itu. Namun karena keterbatasan waktu, maka tidak mungkin disampaikan seluruhnya. Sekarang kita azakumullah. Yang terpenting bagi kita sekarang ini adalah bukan semata-mata mengetahui adanya penghalang-penghalang orang dari perkara kebenaran. Itu perkara yang sangat penting untuk kita waspadai. Tetapi yang penting sekarang ini bagi kita adalah prinsip, memegangi prinsip al-haq. Di zaman seperti sekarang ini, karena bukti na'azakumullah, masa di mana mayoritas kaum muslimin jauh dari pimpinan agama Allah, jauh dari pimpinan sunnah Rasulullah SAW, zaman di mana semakin banyak terjadi yang namanya penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, semakin banyak kemaksiatan, kemungkaran di luar sana. Dalam kondisi yang demikian, kita harus memantapkan prinsip supaya kita mudah menerima kebenaran, mudah mengenali kebenaran, mudah rujuk kepadanya, dan tidak terbawa oleh arus penyimpangan, arus kebatilan, arus kemaksiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana bila Allah semula? Seperti yang terang di awal, al-haq itu wadah jelas dan belang. Al-haq itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi wa sallam. Jelas al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu datangnya dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haq itu ialah Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haq itu ialah hadis Rasul, sunnah Rasulullah SAW, pimpinan-pimpinan beliau, ajaran beliau yang sahihah. Al-haq itu apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para imam-imam kita berkemuka dari imam-imam kaum muslimin, al-imam Malik, al-imam Ahmad bin Muhammad, al-imam Syafi'i, imam yang lain. Jelas dan belang nasnya, ayatnya, hadisnya, keterangan ulama-nya sangat gamblang. Maka dari sini sangat berkata, seseorang yang dinyatakan sebagai ahlul haq, ahlul sunnah, yang berupaya untuk kembali kepada sunnahnya Rasulullah SAW, itu memiliki prinsip ittiba'ul haq. Ini yang pertama, mengikuti kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulullah SAW, bukan mengikuti orang tertentu, atau tokoh tertentu, atau ustaz tertentu, atau dai tertentu, atau syekh tertentu. Tidak. Tapi yang dia ikuti al-haq yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Yang artinya ikutilah, tidak ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, wahyu, kitab, Al-Quran, sunnah, dan jangan mengikuti yang selain itu dan kamu jadikan sebagai wali-wali, teman-teman, amat sangat sedikit dan mau ingat. Perintah untuk ittiba'ul wahyu, mengikuti wahyu, mengikuti al-haq, dan larangan untuk mengikuti lain itu. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Lati wa anna hadha shirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi." Sesungguhnya ini kata Allah, jalanku yang lurus, ikuti dia, dan jangan mengikuti jalan lainnya, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, shiratal mustaqim adalah Islam, Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, jalan. Jalannya Allah, jalannya Rasulullah SAW, ikuti yang ini. Jangan mengikuti yang lain, ittiba'ul haq. Itu prinsipnya kaum muslimin, prinsipnya orang-orang yang kembali dari sunnahnya Rasulullah SAW. Ikuti al-haq. Tidak diperintahkan untuk mengikuti al-haq, tidak diperintahkan untuk ikut dengan alim tertentu, atau syekh tertentu, atau ustaz tertentu, atau dai tertentu. Tidak. al-haq, al-haq. Ini yang pertama. Prinsip yang antum harus pegang kuat-kuat. Prinsip yang kedua ialah prinsip kaum muslimin ialah ta'zimul haqq. Ta'zimul haqq. Mengagungkan kebenaran. Mengagungkan kebenaran. Wa taqdimuhu 'ala kulli syai' dan lebih mengedepankan, lebih mendahulukan kebenaran dibandingkan segala sesuatu. Itu prinsipnya kaum muslimin, prinsipnya ahlu sunnah. Ketika ada al-haq yang datang dari Allah dan juga Rasulnya alaihi wasallam, langsung diikuti, langsung يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَعْرِضُوا بِإِيمَانٍ كَلَّا جَنَّ مِنْ دَهُولِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ جَنَّ مِنْ دَهُولِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ artinya dahulukan Allah, dahulukan Rasulnya alaihi wasallam di atas segala sesuatu. Jangan berucap sebelum mereka berdua berucap. Jangan berbuat sampai diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi wasallam. Taqdimul haq. Allah dan Rasulnya adalah kebenaran. Dahulukan al-haq. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain lagi dia lahjat. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ. Tidak boleh, kata Allah, bagi seorang mukmin laki dan mukminah wanita, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, tidak boleh bagi mereka untuk memiliki pilihan lain dari perkara itu. Kalau Allah Taala menyatakan A, maka jika kita ialah sami'na wa ata'na, harus A. Tidak boleh kamu mengatakan B. Kalau Allah dan Rasulnya menyatakan ini yang hak, sami'na wa ata'na, ambil. Jangan mengatakan, tapi bagaimana dengan kekuasaanku? Tapi bagaimana dengan hartaku? Tapi bagaimana dengan pengikutku? Tapi bagaimana dengan kemasyhuranku, ketenaranku? Tapi bagaimana? Tapi dengan tambah tapi. Itu sifatnya orang yang beriman. Kalau Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu, langsung dipegangi, langsung diikuti dan dimuliakan, diagungkan. Barakallahu fiik. Itu sifatnya muslimin, sifatnya ahlu sunnah wal jamaah, mengagungkan dan memuliakan kebenaran. Al-haq itu di kalangan kaum muslimin, di kalangan orang-orang yang kembali kepada sunnah Rasul, itu a'zamu kulli syai. Al-haq telah diakui lebih mulia dibandingkan dengan segala sesuatu. Al-haq itu lebih agung daripada ustadzmu, daripada suaimu, daripada syekhmu, daripada alimmu, daripada tokohmu, daripada golonganmu, daripada agamamu, daripada perasaan kamu, daripada agama kamu, dan daripada apapun bentuknya. Al-haq a'zam min kulli syai. Pernah terjadi di mazhab Syafi'iyah. Al-Imam Syafi'iyah rahimahullah, imam besar pada masanya, Muhammad bin Idris Abu Abdullah Syafi'iyah rahimahullah, yang dikenal dengan Imam Syafi'i rahimahullah, imam besar dalam semua bidang ilmu, imam dalam bidang hadis, imam dalam bidang fikih, imam dalam bidang sunnah, imam dalam bidang lughah, imam dalam bidang akhlak, dalam semua bidang. Di saat yang sama beliau termasuk masuk dalam garis keturunannya Rasulullah alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i suatu kali pernah memiliki pendapat yang tidak tepat. Memiliki pendapat yang tidak tepat ketika itu, menyelisihi dalil. namanya manusia. Kadang luput, kadang salah, kadang lupa, dan segala macam manusia. Maka para tokoh-tokoh mazhab Syafi'iyah yang telah zamannya Imam Syafi'i, para tokoh-tokoh mazhab Syafi'iyah ketika itu menyatakan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala azimun fi nufusina wal haqqu a'zamu minhu. Mereka mengatakan, ini pertama mereka itu pengikut mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu agung, sangat mulia di hati kami. Sangat kami agungkan, sangat kami muliakan, sangat kami hormati. Tetapi al-haqq itu lebih agung daripada Syafi'i rahimahullah. Maka mereka pun tidak sependapat dengan imamnya dan mereka mengambil pendapat yang lain yang sesuai dengan dalil. Hakeka salah. Demikian generasi pertama umat ini barakallahu fiik. Mereka memiliki prinsip ta'zimul haq, mengagungkan al-haq, menerima al-haq, mengikuti al-haq, diagungkan di atas semua yang ada. Dari sini karena Allah mereka itu memiliki prinsip jelas, tidak memiliki prinsip taklid membesek kepada siapapun. Mereka itu prinsip jelas kembalinya kepada Allah, kepada Rasulnya Alaihi Wasallam, kembali kepada nas ayat, nas hadis, keterangan para ulama yang terkemuka, dan tidak jatuh dalam prinsip fanatik kepada orang tertentu atau taklid kepada orang tertentu. Di jiwa dia tertanam al-haq lebih agung dari siapapun dan apapun. Maka begitu pula seharusnya kalian wahai kaum muslimin, kalian wahai ahli sunnah wal jamaah. Kalau sudah tahu itu al-haq, segera dipegang, segera diikuti, agungkan, muliakan, jangan ternyata melaksanakan. Agungkan, lebih besar daripada hartamu, lebih agung daripada kehormatan kamu, lebih agung daripada pekerjaan kamu, lebih agung daripada kemasyhuran kamu, lebih agung daripada semua yang kamu dapatkan selain Rasulullah SAW dan para sahabat. Agungkan, pegangi, pegangi al-haq walaupun ternyata bertentangan dengan orang yang kamu kagumi selama ini. Selama ini kagum dengan seorang da'i, dengan seorang ustaz. Kagum dengan dia. Nah, terlanjur cinta, terlanjur kagum. Kalau bahasanya pengikut, terlanjur ngefan. Jadi ya, nah, para kelas itu. Nah, ngefan sama ustaz pulang. Para kelas itu. Ketika didapati ustaz pulang tadi itu ada beberapa kesalahan padanya, dan nampak al-haq pada kamu, langsung pakai al-haq, langsung ikuti al-haq, muliakan al-haq, agungkan al-haq, ikuti dia, jangan tolak-tolak kepada siapa. Katakan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama terdahulu, ustazku itu orang yang mulia, ustazku itu orang yang masya Allah ilmunya, saya kagum kepada dia, saya lupa kepada dia, tetapi saya lebih kagum kepada al-haq. Al-haq lebih agung di hati saya daripada ustaz saya. Itu prinsip. Para ulama itu. Ini satu hal penting yang antum harus tentang baik-baik di dalam prinsip beragama. Kalau ini yang antum pegang, Yohana Bikin Azzaqunullah, insyaAllah antum akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebenaran, merujuk kepada kebenaran dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun insyaAllah akan dikasih jalan petunjuk penerang oleh Allah Subhanahu wa taala bila itu prinsipnya anda. Walaupun yang namanya al-batil di mana-mana, walaupun yang namanya penyimpangan menguasai masyarakat di mana-mana, walaupun ahlul haq tokoh-tokoh al-haq yang kita harapkan bersuara lelu, tidak punya suara, tidak punya jaya, tidak punya keberanian untuk menyuarakan al-haq. Walaupun sebagian tokoh-tokoh al-haq yang kita harapkan ternyata justru mengalami kebatilan tadi, terbawa arus kebatilan tadi. Jadi kalau yang kamu pegang adalah al-haq, bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, al-haq adalah al-haq. Tetap antum ikuti, tetap antum pegang, tetap antum muliakan, tetap antum hormati dan agungkan. Itu prinsip. Barakallahu. Dan ini perkara yang sangat mulia dan sangat susah mencari orang-orang yang seperti ini. Orang-orang betul-betul karena subil haq yang sangat pokok dalam memegangi kebenaran bagaimanapun keadaannya. Ini saya tekankan barakallahu fikum karena kondisi zaman dan masa di tengah-tengah kita ini. Ya, maksiat di mana-mana, kemungkaran di mana-mana, dosa di mana-mana, macam-macam bentuknya, yang namanya pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh juga di mana-mana, cek-cek-cek aneh juga di mana-mana, penyimpangan di mana-mana, al-batil di mana-mana, dan masing-masingnya menyuarakan batilnya, masing-masing mengoplokan-plokan yang mengerikan, propaganda yang menakutkan, luar biasa. Sementara kamu dituntut untuk memegangi al-haq. Jangan baik-baik hal ini, insyaallah semua penghalang akan tersingkirkan, akan hilang di hadapan antum, di depan antum nanti akan kelihatan jelas dan gamblang al-haq tadi itu. Antum akan bisa menyaksikan dan melihat langsung nurul haq, cahaya kebenaran yang selama ini dicari oleh ahlul haq. Barakallahu fikum. Dan nanti yang terakhir, alhamdulillah, ialah untuk diri kita pribadi dan untuk semuanya yang dijelaskan oleh para ulama una, prinsip untuk mudah rujuk kepada al-haq, prinsip untuk mudah kembali kepada kebenaran. Para ulama kita memiliki sebuah pernyataan yang sangat indah, ar-ruju'u ilal haqqi khairun min at-tanazi 'alal batil. Kembali kepada al-haq itu lebih baik daripada terus menerus di atas kebatilan. Barulah kembali kepada al-haq itu fadilah. Ar-rujuk lil-haq fadilatun. Fadilah. Kembali kepada al-haq itu sebuah kehormatan, bukan kehinaan. Sebuah kemajuan, bukan kemunduran. Sebuah kebaikan, bukan keburukan. Barakallahu fikum. Kembali kepada al-haq lebih baik daripada terus menerus di atas kebatilan. Bertaubat kepada Allah dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada, perkara yang lebih dan lebih baik daripada anda pertahankan batil tadi hanya untuk mengejar urusan dunia, untuk mengejar harta, mengejar pengikut, mengejar pujian, mengejar sanjungan, ketenaran atau semisalnya. Yang perlu diingat baik-baik karena kita azzaikumullah ialah urusan kita bukan dunia ini saja. Urusan kita akan terus berlanjut sampai yaumul qiyamah nanti. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, semua akan jelas, semua akan gamblang. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Bagaimanapun cara kamu mengenal al-batil jadi al-haq, nanti di hadapan Allah, batil akan nampak batilnya. Yang hak akan nampak haknya. Ingat itu. Bagaimana jadinya, bagaimana kiranya, alangkah menyesalnya, alangkah meruginya diri kamu. Semasa kamu di dunia ini mempertahankan gengsimu, mempertahankan kepemimpinan kamu, mempertahankan ketenaran kamu, mempertahankan duniamu, mempertahankan jamaahmu, pengikut kamu. Kamu pertahankan, ternyata di yaumul qiyamah nanti terbongkar semuanya. Anda dinyatakan di atas penyimpangan, di atas al-batil. Tidak ada lagi yang bisa membantu anda. Tidak ada lagi yang mampu menolong anda. Hartamu dari nggak bisa menolong. Pengikutmu nggak bisa menolong. Kemajuan kamu dari bisa menolong. Yang ada hanyalah amal kamu yang bisa menolong. Alangkah meruginya, alangkah menyesalnya ketika itu barakallahu fiik. Dan waktu tidak mungkin diputar balik ke belakang, terus maju ke depan. Barakallahu fiik. Ini yang harus dilakukan baik-baik. Lebih baik kita menanggung malu di dunia ini. Lebih baik kita jatuh ke dunia ini. Kita tanggalkan kemesraan kita. Kita tanggalkan harta benda kita. Kita tanggalkan kekayaan kita. Kita tanggalkan semua orang yang menekan kepada kita. Pengikut kita, rumah kita. Tetapi kita jalan al-haq di dunia ini. Dan nanti dia kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemuliaan kepada kita dengan jannahnya, dengan fadilahnya. Dinyatakan dia kiamat nanti. Anta al-haq. Kamu biar kebenaran berhak dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih baik malu di dunia, mulia di akhirat. Di dunia malu di kalangan orang-orang saja, sama-sama manusianya. Malu di kalangan kaum muslimin, malu di kalangan mereka semuanya. Tapi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau malu, padahal sudah kenyataannya barulah hukum seseorang yang tadinya tokoh, tadinya alim, tadinya syir, tadinya dai besar, ustaz besar dan kelamatannya sebagai sebuah kesalahan, lalu dia kembali rujuk kepada Al-Haq, mengakui kesalahan dia, itu merupakan fadilah dan akan semakin dihormati oleh banyak pihak. Dia merasa barakallahu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma memberikan contoh teladan yang sangat mulia dalam fatwa terkait dengan masalah lebih baik menanggung malu dunia daripada dia menanggung kiamat nanti. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, putranya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW dari Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Pada setelah wafatnya ayah beliau Ali bin Abi Thalib, dia pegang kepemimpinan sahabat Ali bin Abi Thalib ketika itu menguasai banyak wilayah Islam, Irak dan semisalnya. Dan ketika itu hampir terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Irak dengan pasukan Syam. Pasukan Irak di bawah kepemimpinan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Sementara pasukan Syam dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Semuanya adalah para sahabat yang mulia, kaum muslimin. Kita yang sangat besar ketika itu sudah menjabat sebagai seorang pemimpin. Al-Hasan ketika itu dibaiat oleh kaum muslimin di Irak dan sekitarnya pada waktu itu. Begitu pasukan besar, dua pasukan besar hendak dihadapkan, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar As-Sakafi radhiyallahu ta'ala anhu teringat dengan satu-satunya Rasul, teringat dengan satu-satunya Rasul alaihissalam yang didengarkan dari Rasulullah, langsung bergegas menemui Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, ya Hasan, tanazzal, wahai Hasan, kamu ngalah, turun dari tulisan ini, turun dari kepemimpinan ini, turun dari jabatan kamu ini. Saya mendengar kakekmu Rasulullah SAW ketika itu beliau di atas mimbar menjunjung kamu, sesekali melihat kamu, sesekali melihat para sahabatmu. Kakekmu mengatakan, inna bni hadza sayyid wa la'alla Allah yuslihu fihi bainal fi'atain al-'azimatain min al-muslimin. Cucuku ini seorang tokoh dan Allah nanti akan mendamaikan melalui cucuku ini antara dua pasukan besar dari kalangan kaum muslimin. Ini mak, ini saatnya Al-Hasan. Turun, Al-Hasan. Turun. Turun, Al-Hasan. Ngalah. Serahkan semuanya kepada Muawiyah dengan bersukian dari Allah Ta'ala. Subhanallah, dengan jiwa besar. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ta'ala ketika itu sudah resmi dinyatakan sebagai khalifah ketika itu. Dibaiat oleh muslimin Irak sekitarnya ketika itu. Secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari kekhilafahan. Jadi umumkan semua diserahkan kepada Muawiyah dan Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Ada reaksi apa anda kira-kira? Banyak reaksi. Datang banyak orang pada Al-Hasan. Ya Hasan, gimana ini? Sekarang bernacu. Aib. Aib. Dia mengatakan, Al-Aib, Al-Aib, Al-Hasan. Aib, Al-Aib, Al-Hasan. Bagaimana kamu pilih-pilih? Begitu. Sampai ada yang mengatakan an-nar wal-ar, lebih masuk neraka daripada malu. Allahumma musta'an. Maka Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala maupun dengan tegas menyatakan la al-ar lan-nar, mending malu daripada masuk neraka. Al-ar itu kaitan, aib perkara yang dianggap memalukan dan segala macam. Lebih baik malu, lebih baik dikunci orang, lebih baik dihinakan orang, lebih baik dikata-katain sama orang daripada masuk ke dalam neraka. Al-ar la an-nar, langsung turun dari jabatannya. Salam semoga Allah Muawiyah dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyatukan kaum muslimin ketika itu semuanya di satu kepemimpinan dipimpin oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah sebagai raja pertama Islam ketika itu, tepat pada tahun 40 Hijriah, disebut dengan Amul Sama. Syahidnya ialah tindakan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, mendengarkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung diterima, diikuti, diagungkan, dimuliakan, walaupun harus mengorbankan kekhilafahan yang sebelum pegang. Tapi jadi raja ini, khalifah ini juga, memimpin negara juga ini, turun dari jabatannya dalam rangka untuk ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran, memuliakan, mengagungkan al-haq yang dia dengarkan dari Abu Bakar As-Sadiq radhiyallahu anhu, yang didengarkan langsung dari kakeknya Al-Hasan bin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mending malu dikunjung banyak orang, kamu kok orang begitu pengecut, tidak berani perang dan segala macam. Biarkan orang semuanya berbicara, biarkan semuanya orang mengatakan apa yang mereka katakan, tapi Al-Haq adalah Al-Haq, pegang, ikuti yang kuat, akhirnya menjelaskan tarikh waktu. Dan justru setelah itu karena dikina azatumullah, sanjungan demi sanjungan datang dari kaum muslimin, dari para ulama-ulama kaum muslimin atas perbuatan yang mulia yang ditunjukkan oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Tindakan beliau dimasukkan dalam catatan amal baiknya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu merupakan kebaikan Al-Hasan, dipuji oleh para ulama sehingga terjadi pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin, terjadi persatuan besar kaum muslimin, damai, tidak ada fitnah, tidak ada perang, tidak ada pergolakan, tidak ada ketegangan, semuanya bersatu kembali, menyatu kembali, berukhuwah kembali, bersaudara kembali dengan satu kepemimpinan dipimpin oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Awalnya saja orang banyak menggunjing, begitu mengerti itu Allah, maka semua orang akan memuliakan dan mengagungkan Al-Haq dan orang-orang yang memegangnya. Wahakada antum ayuhan nas, wahai kaum muslimin, wahai ahlu sunnah wal jamaah, pegang itu Al-Haq. Ini prinsip, ini perjuangan dalam kehidupan kita beragama sampai kita mati nanti. Barakallahu fikum. Ini sedikit yang ingin saya sampaikan kepada antum semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua taufiq wal hidayah, sehingga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang kokoh dalam ittiba'ul haq, kokoh dalam mengagungkan kebenaran dan mudah untuk rujuk dan kembali kepada al-haq dimanapun dan kapanpun waktunya. Selanjutnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Tidak ada kan? Alhamdulillah. Oh, ada? Ya, sudah. Tak kasih waktu sampai jam 1:15. Gitu ya. Itu saja kalau bisa dijawab. Kalau tidak bisa, ya wallahualam. Masya Allah. Ana mau tanya, tadi disebutkan bahwasanya ahlu bid'ah disukai iblis, apakah mereka juga sama kayak iblis? Kelalaian sukanya yel gitu ya. Di antara ciri-ciri ahli bid'ah ikhwan, mereka itu suka jidal, suka perdebatan dengan cara yang satu. Disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga yang lain dengan sanad hasan, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa utul jadal." Tidak ada yang tersesat suatu kaum, tidaklah tersesat suatu kaum setelah petunjuk yang dulu mereka pegang, melainkan utul jadal. Kalau orang-orang yang sudah berjidal, berdebat dengan jalan saat ini. Tamam, itu merupakan pilihannya Abu Ahlul Balad. Tidak ada kuat. Dari sisi ini ya, ya sama kayak iblis. Tapi tidak semua sisi. Iblis itu kan kafir. Kalau ahlul bid'ah kan tidak semuanya kafir. Ada ahlul bid'ah yang mungkin kafir. Jika ada pemahaman bid'ahnya yang mengerikan, apa yang belum sampai dikatakan kafir, menyimpang, dia muslim, tadi jatuh dalam perkara-perkara penyimpangan bid'ah. Tarabullah. Masya Allah. Bagaimana hukumnya salat bermakmum dengan imam yang anti sunnah? Dan terkadang salah dalam tajwidnya. Waduh, campur ya. Nah, artinya dia benci dengan sunnah di sini. Kalau saya diterangkan, enggak semua ya, enggak sampai dengan mengingkari sunnahnya. Artinya dia enggak suka dengan beberapa hal-hal yang berbau sunnah, barangkali begitu. Atau enggak suka dengan beberapa orang yang mengamalkan sunnah, barangkali begitu. Prinsipnya, selagi dia itu muslim, walaupun dia orang yang fasik, walaupun dia orang yang zalim, sama itu sholatnya sah di belakang mereka. Sah sholat di belakang orang muslim, walaupun dia fasik, walaupun dia ahli maksiat, selama tidak dihukumi kafir oleh para ulama. Walaupun yang afdal, walaupun yang afdal, sholat di belakang orang yang saleh. Para kuat itu. Tapi dengan takdirnya selama kesalahan tajwidnya ringan, lebar. Tapi kalau parah, kata-kata parah itu sampai tertingkat merubah makna yang dia baca, namanya khata'un jari, kesalahan yang sangat jelas, maka tidak sah. Maka harus cari imam yang lain. Apalagi yang salah baca itu Al-Fatihahnya. Oh, sama parah ya. Al-Fatihah merupakan rukun dalam salat. Pertanyaan yang sangat bagus. Apa perbedaan antara mencari kebenaran dan menerima kebenaran? Masya Allah. Ada bedanya. Kalau posisi Anda mencari, itu bukan kepada sembarang orang. Mencari al-haq itu kepada ahlul haq. Kepada orang-orang yang benar. Jadi, mencari kepada para anbiya, para mursalin, para sahabat, para ulama, Alkitab dan Sunnah. Jadi kalau posisi mencari kebenaran harus dari sumber aslinya. Tapi kalau menerima kebenaran, ada sebuah kebenaran datang dari seseorang, wajib kamu terima. Siapapun yang membawa hal-hal. Iblis datang ke Tangerang. Katakan gitu ya. Betul-betul ada iblis. Iblis datang ke Tangerang. Wahai orang-orang Tangerang. Gitu ya. Ketahuilah bahwasanya Muhammad bin Abdullah Al-Qurasi adalah nabi kalian. Ya diterima atau apa katakan? Leh, kajian. Itu katanya Raja Hadir. Lawan, bisa sejak dulu namanya Nabi Muhammad dan nabi kita. Misal. Jadi tanya-tanya betul, walaupun dia ngomong iblis yang ke Tangerang. Kan gitu ya? Tangerang atau Tangerang? Hah? Tangerang. Ya weh, Tangerang. Jangan melihat iblisnya. Kenapa? Dikarenakan pernyataan yang dia sampaikan sudah dia diyakini sebagai perkara hak. Al-haqu dalatul mu'min aina wajadaha bahwa haqu biha. Al-haq itu barang hilangnya orang beriman. Dimanapun kamu dapati, harus kamu ambil. Ingat ya, sudah hak. Tapi kalau kamu tanyakan itu al-haq atau bukan ya, kamu enggak ngerti. maka pertanyaannya, larinya, mencarinya ditujukan kepada ahlul tanya. Saya tahu betul apa dia ini. Ya jangan main sama iblis. Iblis terus ini betul gak sih? Ya disesatkan sama iblis. Nanya al-haq, jangan kepada orang bid'ah, jangan kepada orang yang syahat, jangan kepada orang yang hafiz. Nanya al-haq kepada ahlul haq, orang yang mengerti Al-Quran, mengerti sunnahnya Rasulullah SAW, dan bagus orangnya. Alim yang saleh pada matanya, tanya, ya syekh, bagaimana hukumnya gini-gini? Mencari al-haq harus kepada ahlul haq. Barakallahu fikum. Ini argumentasinya dari kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Barakallahu fikum. Yang diperintahkan Rasul untuk menjaga harta sedekah, harta zakat Ramadan. Jaga baitul mal. Yang disebutkan dalam riwayat yang panjang itu, setan itu maling tangkap sama Abu Hurairah. Nah, sampai yang ketiga kalinya, ya, setan mau dilaporkan, dia membelas, sampai yang ketiga kalinya, setan ini ngomong, ya Abu Hurairah jangan dilaporkan kepada Rasul. Kamu tak kasih, tak ajari suatu kalimat yang kalau kamu baca sebelum kamu tidur, kamu akan selamat dari gangguan setan. Apa itu? Ayat kursi. Diajari ayat kursi. Siapa yang ajari? Setan. Saya belum mengerti, kalau dia belum mengerti. Maka kesana baginya datang kepada Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, siapa, bagaimana teman kamu dari malam? Oh, dia memelasi Rasulullah dan dia minta dilepaskan, tapi dia mengajari saya satu kalimat ayat kursi ini yang kalau dibaca sebelum tidur akan terjaga dengan konsepan. Katanya Rasul ketika itu, saja kau kawah wakadu. Dia betul kepada kamu dengan ucapan tadi. Tapi dia pendusta orangnya. Tahukah kamu siapa laki-laki itu? Rasa syaitan. Itu setan. Nah, di sini sahabat Abu Hurairah ketika ngecek konfirmasi yang disampaikan setan kepada saya. Kepada Rasulullah SAW. Bahkan kalau Rasul menyampaikan, melaporkannya kepada Rasul. Itu namanya talabul haq. Ya pada Rasulullah SAW selalu berkata adil haq. Begitu Rasul mengatakan, benar. Berarti, hak yang disampaikan tadi, diterima walaupun dari iblis. Tanya, diterima walaupun dari iblis. Dikarenakan ahlul haq, Rasul SAW sudah mengatakan itu benar. Contoh lagi nih, setan datang ke Tangerang. Kan gitu. Datang ke Tangerang nyampaikan, wahai orang-orang Tangerang. Baca ayat kursi sebelum tidur. Baca ayat sebelum tidur. Kalau kamu baca ayat kursi sebelum tidur, akan selamat dari gangguan setan sampai pagi hari. Kamu ini gak ngerti. Betul gak ya? Nanya kemana? Doa diem. Nanya kemana? Nanya kepada ahli al-haq. Tanyakan kepada ustaz, seorang alim, seorang kiai, seorang kiai yang dikenal kebaikannya, kesolehannya, keilmuannya, dan dia orang baik yang benar. Bayai, tadi ada setan ke Tangerang. Ngajari kita ayat kursi, baca ayat kursi sebelum tidur. Kata Pak Yai, betul. Ada dalilnya, ada hadisnya yang menerangkan demikian. Memang Rasul alaihi wasallam menganjurkan kita membaca ayat kursi sebelum tidur. Kita cari al-haq kepada Pak Yai, mengatakan, hukum, al-haq, ya sudah, terima. Walaupun yang mengajarkan ayat kursi kepada orang Tangerang itu adalah setan. Terima sama mereka. Oh iya, tidak. Karena. Jadi bedakan antara menerima al-haq dan mencari al-haq. Kalau mencari, kepada ahli al-haq. Kalau menerima, dari siapapun Anda harus terima. Dari kami. Misalnya ya. Nah, sebagai pihak, kebalik pemahamannya itu. Menggunakan riwayat kisah Abu Hurairah dengan setan tadi untuk membolehkan kaum muslimin belajar agama dari siapapun. Sudahlah, nggak usah pakai ngelanggar orang lain belajar lah. Setan aja boleh, Pak. Masa melarang belajar dari Ustaz Fulan Fulan. Belajar dari setan lo boleh. Belinya mana? Ya kisah yang ini. Tenanannya. gitu. Masya Allah. Yakin antum nyuruh anak buahnya antum belajar sama iblis, sama setan? Siapanya? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Allah tarik itu. Itu pemahaman yang keliru ya Pak. Kita bisa membedakan antara mencari kebenaran dan menerima kebenaran. Saya paham ya. Kalau belajar agama enggak boleh buat sembarang orang. Harus pilih-pilih, harus selektif dalam mencari pengajar agama. Harus pengajar yang ilmunya Masya Allah, mumpuni keilmuannya, mengerti Al-Quran, mengerti bimbingannya Rasulullah SAW, orangnya bagus akidahnya, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya, bagus muamalahnya, orang baik. Yang diajarkan sama antum, baik-baik saja. Tarik Allah itu. Hada wadahun insya Allah. Kelebihan 5 menit ya ikhwan. Allah musta'an. Mana ini? Masya Allah. Waktu yang pertanyaannya sudah dijawab ini. Jawabannya gampang lah. Wallahu a'lam bishawab. Gimana lagi? Barakallah. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya terjawab dengan apa yang saya utarakan pada akhir kalimat saya tadi. Kalau kita berpegangan dengan al-haq, ittiba'ul haq, ta'zimul haq, qabulul haq, takdimul haq, mendahulukan al-haq dari siapapun, tidak bakal bingung antum dengan huru-hara, huru-iku yang ada di sekitar anda. Barakallah itu. Jangan terhubungkan dengan orang tertentu. Gimana? Seorang syekh. Ternyata punya pernyataan begini. Bagaimana? Betul-betul ben. Jangan-betul bingung-bingung. Dia menyatakan apa, tentang apa. Kalau ternyata statementnya, pernyataannya tentang suatu perkara yang kamu yakini, semenjak dahulu kala perkara yang menyimpang, kadang menyimpang. Jangan mengatakan, jangan-jangan berubah. Yang tadi menyimpang jadi benar. Loh kenapa? Ada syekh, ada alim, ada da'i yang katanya membela. Allahu musta'an. Nah ini yang akan menghalangi orang untuk ittiba'ul haq. Kalau kamu punya prinsip, al-haq itu lebih agung dari siapapun. Tidak bakal bingung. Batil katakan batil, menyimpang katakan menyimpang, salah katakan salah. Walaupun siapapun yang menyampaikan itu benar. Selama tidak ada bukti-bukti yang sangat jelas yang menyatakan penyimpangan tadi sudah berubah menjadi sebuah kebenaran. Terima kasih ya. Mungkin salah ya. Barakallahu'alaikum. Gitu, dalam beragama itu. Jangan nanti yang ini ada. Mungkin lagi da'i baru, syekh baru, ceknya mirip-mirip, goncang lagi. Gimana ya? Ada lagi yang itu mengatakan begini. Betul apa ya? Itu dikarenakan prinsip agamanya itu kurang kokoh, kurang mantap. Gitu. Mantapkan dulu prinsipnya kamu, di benak kamu, di jiwa kamu, di hati kamu. Tanamkan al-haq, al-haq bukan orang, bukan ustaz afif, wala ustaz yang lain-lainnya. Al-haq di hati kamu. Di dadamu itu ada al-haq. Maka mau dibikin bahasa yang gaul gitu. Al-haq di dadaku gitu. Allah itu. Jelas. Ketika antum menghadapi sesuatu, kedepankan yang namanya al-haq. Barakallahu fiik. Jadi saya misalnya, yang antum tanyakan bolak-balik dari mulai dulu sampai tadi pagi sampai sekarang ini, sama pertanyaannya subhanallah. Dan antum terpaku pada seseorang yang menyuarakan statementnya dia. Jangan terpaku pada orang tadi. Dia bagaimana hakikat apa yang dia hakikat perkara yang dia angkat.